Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia, senang sekali bertemu dengan para pendengar sekalian melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini untuk kembali kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengkaji ayat ketiga dari surah Al-Mu'minun yang masih memberikan gambaran kepada kita syarat-syarat orang mukmin yang pasti akan mendapatkan kemenangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Para pendengar rahimakumullah, di awal-awal surah Al-Mu'minun ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tips dan kiat untuk mendapatkan kemenangan dan kesuksesan di dalam kehidupan kita, baik di dunia ini dan juga terutama sekali nanti di hari akhirat. Di hari-hari sebelumnya, ya, di ayat kedua dari surah Al-Mu'minun ini Allah sudah menjelaskan satu tips. Tips yang pertama yaitu sukses kalau dia mampu khusyuk di dalam salatnya. Artinya, kalau ternyata hidup kita masih juga belum berubah-ubah, masih juga susah, masih juga gelisah, masih juga bermasalah, masih juga bete, masih juga kebingungan dan sebagainya, maka selidiki lagi. Ini ibarat dokter, ya. Coba selidiki lagi apa akar permasalahannya, dan agama sudah mengajarkan kepada kita, coba yang pertama sekali tengok salatmu, ya. Kalau engkau tahu bahwasanya tidak salat khusyuk itu akan membuat hidup menjadi akan kurang nyaman, maka cobalah perbaiki dengan cara memperbaiki salat kita, yaitu dengan cara khusyuk. Ya, ini tips yang pertama. Jadi tengok lagi, kalau ada masalah dengan diri kita, maka yang pertama sekali harus kita lihat adalah salat kita. Sudah benarkah salat kita? Sudah khusyukkah salat kita? Sudah yang terbaikkah salat kita? Karena orang yang salat dengan khusyuk itu pasti akan merasa tenang, pasti akan merasa jauh lebih baik, pasti tidak akan merasa gelisah, pasti tidak akan merasa bermasalah dan sebagainya. Nah, di ayat ketiga ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, kalau punya masalah di dalam kehidupan, setelah kita tengok ternyata salat kita bagus, ternyata salat yang kita lakukan sudah baik, tetapi masih juga ternyata tetangga kita enggak suka sama kita. Masih juga anak kita ngelawan sama kita. Masih juga teman-teman sekantor itu tidak respek terhadap kita. Maka kemudian kita teliti kembali sebagaimana kata Allah, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tengok apakah perkataan kita dan apakah perbuatan kita itu adalah perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nah, ini teliti kembali, ya. Apa yang salah dari diri saya, ya? Tengok kembali apakah kita ketika kita berbicara, berucap, ternyata ucapan yang kita sampaikan kepada orang membuat orang lain tersinggung. Apakah ketika kita berbicara maksud kita baik, tapi ternyata nada kita kasar, ya, cara kita kasar, sehingga akhirnya walaupun tujuan kita baik ternyata membuat orang tidak bisa menerima. Ini adalah tips kedua, ya. Jadi coba introspeksi diri kembali. Kalau ada yang tidak beres, setelah kita melihat kembali salat kita, kalau ternyata kita anggap bagus salat kita, tengok kembali sikap dan ucapan kita, apakah ada yang salah di situ. Karena kalau ternyata di dalam ucapan kita itu membuat orang lain tersinggung dan marah, maka hati kita tidak akan menjadi tenang. Ketika ucapan kita itu kasar, ya, walaupun tujuannya baik, itu akan membuat anak-anak kita tidak akan respect, tidak akan mendengar perintah kita atau arahan kita. Ya, kita bingung ini, kenapa anakku tidak bagus, salatku sudah bagus, ternyata ucapan kita salah sama anak kita, caranya salah, intonasinya salah. Kau mau kemana kau? Malam-malam begini keluar. tujuannya bagus, tetapi ucapannya itu caranya salah, bentuknya salah. Kan bisa dipergunakan dengan bentuk ucapan lain. Wahai Ananda, kenapa masih keluar malam? Kan tidak bagus. Dengan mempergunakan bahasa-bahasa yang lembut, yang tidak membuat hati si anak secara khusus menjadi keras. Ya. Karena hati orang itu akan sangat tergantung dengan kalimat yang didengarnya. Kalau kalimatnya kasar, maka hatinya akan menjadi kasar. Kalau kalimatnya keras, maka hatinya akan menjadi keras. Kalau kalimatnya ternyata merusak harga dirinya, maka itu akan membuat dirinya menjadi tidak ketentuan dan menjadi kebingungan. Tengok kembali ucapan kita. Apakah ucapan kita benar kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, ya, kepada tetangga kita? Maka ini patut kita introspeksi kembali. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap tindak tanduk dan perbuatannya terkenal dengan ucapan yang penuh santun dan lembut. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Wahai Muhammad, kalau ternyata engkau bersikap kasar, ya, dan marah, maka tentu orang-orang di sekitarmu akan menjauh darimu. Untuk lebih menjelaskan hal ini bersama kita studio sudah ada Ustaz kita. Silakan Ustaz Fajrul. Iya. Terima kasih kepada Ustadz Perdana bahwa ayat yang kita kaji saat sekarang ini adalah tentang sifat orang-orang mukmin yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita sudah memasuki ayat yang ketiga dan merupakan ini sifat yang kedua dari ciri-ciri khas yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya di sini disebutkan walladzina hum anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Di sini hanya diterjemahkan dengan bahasa yang tiada berguna. Jadi tentulah hal ini kita yang mensaringnya, dalam arti kata apakah perkataan itu kita berguna atau menyakiti orang lain. Maka di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 25-26 di situ disebutkan mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. La yasma'una fiha laghwa wa la ta'thima illa qal illa kilan sulama salama. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam, artinya salam ini adalah mengundang perdamaian, atau makna salama itu artinya penuh dengan ucapan, dengan kata-kata yang penuh damai. Ini adalah salah satu ciri khas orang-orang mukmin. Maka hal ini sebetulnya adalah yang sangat membahagiakan kita. Tapi realita yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa orang selalu memisahkan antara sholatnya dan perkataannya. Maka kalau seandainya seperti ini terjadi, maka dia belum dikatakan orang-orang beriman kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang memberitahukan dalam surah Al-Mu'min, ciri khas orang mukmin itu sifat yang keduanya adalah dia selalu menghindari perbuatan dan perkataan yang tidak ada artinya. Itulah ciri khas. Adapun sifat yang pertama tadi, yaitu dia selalu berusaha dan berupaya dalam sholatnya, ia selalu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah perintah Allah. Perintah Allah tentunya kita akan lebih dahulukan perintah Allah daripada hal-hal yang lainnya. Karena Allah lebih tahu apa yang ia katakan. Dan Allah maha tahu apa yang sudah Allah firmankan daripada kita. Maka untuk itu lakukanlah apa yang sudah digariskan oleh Allah SWT. Ya, terima kasih Ustaz Fajar. Para pendengar rahimakumullah, beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa kiat lain daripada kesuksesan yang bisa kita raih adalah dengan menjaga perkataan dan perbuatan kita. Oleh karena itu, cobalah untuk melakukan introspeksi kalau ternyata kita masih merasa hidup kita kurang nyaman. Cobalah untuk melakukan introspeksi secara lebih mendalam lagi apa yang salah, dan pasti ada yang salah pada saat kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam kehidupan kita. Periksa salat kita dan kemudian periksa setiap ucapan dan perbuatan kita. Kalau ternyata ada kesalahan di dalam ucapan kita, ada nada-nada yang kasar atau ada ucapan-ucapan kasar dan tidak senonoh yang kita ucapkan, maka cepatlah meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, karena itu adalah salah satu jalan untuk membuat hidup kita kembali kepada keadaan stabil dan berbahagia. Akan tetapi pada saat kita membiarkannya, maka hidup kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaannya. Ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhalu.